Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiikum yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia pada tanggal 27 Zulhijjah 1435 Hijriah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan, yaitu ada dua pembahasan nantinya. Yang pertama yaitu membahas kitab Masail Jahiliyah. Jadi kita mempelajari sifat-sifat orang jahiliyah yang mesti setiap muslim itu jauhi. Sekali lagi, yang pertama kita membahas ya sifat-sifat jahiliyah yang mesti setiap muslim itu jauhi. Kemudian yang nomor dua, kita akan melihat beberapa hadis yang membicarakan tentang fikih muamalah, yaitu seputar ya masalah jual beli, riba dan yang lainnya. Baik, pada poin saat ini atau pembahasan kali ini kita akan melihat sifat jahiliyah yang lainnya di sini dalam urutan nomor 16. Salah satu sifat jahiliyah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menyebutkan, yaitu i'tiyadul yahud anit tawrah bikutub sihri, yaitu ada kebiasaan orang Yahudi yang mengganti Taurat dengan buku-buku sihir. Yang orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan mengganti Taurat, artinya kitab suci mereka itu diganti dengan buku-buku sihir. Artinya di sini salah satu sifat jahiliyah yang tercela, ada kitab suci, ada kitab yang jadi tuntunan, ada kitab yang menunjuki kita ke jalan yang lurus, ada kitab yang mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, namun ini diganti dengan ajaran-ajaran yang lainnya, yang dimana ajaran-ajaran tersebut adalah ajaran yang keliru dan sesat. Kalau di zaman ini, ya di zaman ini Al-Quran itu ditinggalkan dan diganti dengan kitab-kitab yang orang manfaat, barangkali mungkin dengan buku-buku yang ini masih boleh sebenarnya dibaca, namun orang-orang itu menjadikan buku ini sebagai prioritas dalam bacaan daripada memprioritaskan Al-Quran. Atau ada yang lebih parah lagi, menjadikan buku-buku sihir, buku-buku ramalan, ya, atau buku-buku yang sesat yang lainnya, yang dijadikan rujukan daripada mengkaji kitab sucinya sendiri, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan orang-orang Yahudi itu mereka mengganti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, di kutub sihri, dengan kitab sihir, buku-buku sihir. Sebagaimana hal ini diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabata fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Yaitu Allah berfirman, dan ketika Allah mendatangkan bagi mereka di sisi Allah untuk membenarkan apa yang ada ajaran-ajaran yang sebelumnya, namun ketika Al-Quran itu turun, orang-orang itu ada yang meninggalkan Al-Quran, yaitu orang-orang yang turunkan Alkitab itu meninggalkan Al-Quran, meninggalkan kitab suci tersebut, kemudian mereka melemparnya di belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahui kalau Al-Quran itu turun. Kemudian Allah lanjutkan, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan mereka itu lebih cenderung mengikuti ajaran-ajaran syaitan, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin, mereka lebih mengikuti apa yang mereka baca, yang setan itu baca untuk mereka. Al-Mulki Sulaiman, ya, daripada kerajaan Sulaiman, padahal Sulaiman itu tidak, Sulaiman tidaklah kafir, namun yang kafir itu adalah setan, ya, karena setan itu mengajarkan kepada manusia itu sihir. Setan itu mengajarkan kepada manusia itu sihir. Ayat ini adalah surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Kita lihat di sini, lihat ayat tadi itu maksudnya apa yang beliau bawa di sini, apa yang beliau maksudkan tadi, yaitu orang-orang Yahudi itu menggantikan kitab mereka tadi, kitab mereka bukan Al-Quran tapi Taurat, mereka gantikan dengan kitab sihir. Nah, inilah orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu kitab mereka itu Taurat tadi, di dalamnya sudah ada penjelasan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang berita bahwasanya nanti akan datang di tengah-tengah mereka itu Nabi Muhammad, itu sudah ada di dalam Taurat. Sekali lagi, Taurat itu adalah kitabnya orang Yahudi, ya. Dan dalam penjelasan tersebut dalam kitab Taurat ini menunjukkan bahwa yang diikuti ketika nanti Nabi Muhammad itu datang, yang diikuti itu adalah Nabi Muhammad. Mereka diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka enggak mengikuti Nabi Muhammad. Demikian juga di dalam kitab Injil. Injil ini kitabnya siapa? Nasrani. Ya, Injil juga dijelaskan, diberitakan bahwasanya nanti akan datang Nabi Muhammad pula ketika itu. Dan diperintahkan juga agar Alkitab yaitu Nasrani untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jadi intinya Taurat dan Injil itu di dalamnya telah menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang-orang Yahudi enggan mengikuti Muhammad, orang-orang Nasrani itu enggan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih senang mengikuti ajaran yang lainnya daripada mengikuti ajaran yang disebutkan dalam kitab mereka. Mereka lebih cenderung mempelajari kitab-kitab sihir daripada mempelajari, ya, kitab mereka yaitu Taurat, daripada mempelajari kitab mereka yaitu Injil. Dan para ulama, ini ada pelajaran penting, itu mengatakan bahwasanya karena lihat sifat orang Yahudi dan Nasrani, ketika mereka tidak mengikuti kitab mereka, maka mereka berpaling kepada kitab sihir, berpaling kepada buku-buku sihir. Maka para ulama jelaskan, siapa saja yang meninggalkan kebenaran, lihat, siapa saja yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan beralih pada kebatilan. Ini kaidah penting yang perlu diingat. Siapa saja yang meninggalkan kebenaran, maka pasti dia akan mengikuti kebatilan. Dia akan mengikuti kesesatan. Dia akan mengikuti ajaran-ajaran sesat. Ini patut diingat. Ini untuk ya prinsip hidup kita. Jadi kata para ulama, siapa yang meninggalkan dakwah Rasul, berarti dia akan mengikuti dakwah-dakwah yang lainnya yang sesat. Siapa yang enggan untuk mentauhidkan Allah, berarti dia akan berbuat syirik. Siapa juga yang tidak mau mengikuti ajaran yang benar untuk mengesakan Allah, berarti dia akan mengikuti ajaran yang keliru, semisal ingin mengagungkan kubur-kubur orang soleh. Berarti kaidah tadi ini berlaku. Ya, siapa yang mengikuti, ya siapa yang meninggalkan kebenaran, berarti dia pasti akan terjerumus dalam kebatilan. Ingat kaidah yang perlu kita ingat. Maka kita lihat di tengah-tengah kita, ketika ajaran Islam itu tidak bisa atau tidak mau diikuti. Ketika ajaran Islam itu tidak mau diikuti, maka yang jadi pilihan ya sudah ajaran-ajaran yang lain. Ya. Kita lihat kalau orang ingin sibuk di masjid, ya ingin sibuk di masjid. Ya, ada sebagian orang yang tidak mau sibuk di masjid, malah menjadikan ajaran-ajaran yang lainnya atau ritual-ritual yang lainnya yang jadi kesibukan mereka di sebagian tempat. Bahkan ini yang dijadikan ajang supaya orang itu jauh dari masjid. Ya, supaya buat orang itu jauh dari masjid, maka di tempat tersebut dibuat saja acara-acara jatilan. Ya, dibuat saja acara-acara jatilan yang menghibur. Kenapa? Kalau ada jatilan menghibur, ya kan? Lama kelamaan atau orang sudah tersibukkan dengan acara itu, sudah pas waktu sholat, sholat itu tidak usah diikuti. Ya, ini salah satu alasan yang kenapa di beberapa tempat masih laris ajaran-ajaran semacam itu atau ritual-ritual semacam itu atau ya acara-acara semacam itu. Jadi jatilan itu dihidupkan. Bahkan ini kedepannya itu seperti itu, di antara program daripada membangun masjid, mendingan membangun ya budaya-budaya yang mungkin sudah mulai dilupakan. Ya, budaya-budaya sudah mulai dilupakan. Jadi di antara program nanti ke depan ya, pemerintah itu punya program lebih memprioritaskan untuk menghidupkan budaya daripada menghidupkan agama. Ya, jadi untuk membuat acara-acara semacam itu nanti akan dibantu dengan 80 juta rupiah itu bisa dan untuk habis satu malam. Masuk. Ya, untuk habis masuk kurikulum sekolah. Masuk kurikulum sekolah juga itu ya. Ya. Untuk habis satu malam dengan 80 juta tadi itu bisa disalurkan. Namun untuk bangun masjid cari sendiri. Ya, untuk bangun masjid cari sendiri. Ya, tidak dibantu oleh pemerintah untuk berikutnya. Sepertinya seperti itu. Ya. Jadi ingat kaidah tadi ini, maka kaidah Syekh Abdul Wahab ini berlaku. Ya. Apa yang tadi beliau sebutkan pertama, ketika orang Yahudi itu tidak mau lagi melihat kitab mereka itu Taurat, mereka lagi memilih kitab-kitab atau buku-buku sihir. Berarti ketika kebenaran ajaran yang benar itu ditinggalkan, berarti yang lebih diikuti itu adalah ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang, atau ajaran yang tidak mendatangkan manfaat di dunia maupun di akhirat. Nah itu masail yang ke-16. Sekarang kita lihat yang ke-17. Jadi di antara sifat jahiliyah tadi, mengganti kitab suci dengan buku-buku sihir. Kemudian yang ke-17, nisbatuhumul batil ilal anbiya. Yang namanya kesesatan itu biasanya disandarkan kepada para nabi. Nah di sini dikatakan oleh Syekh, nisbatu batilihim ilal anbiya, sifat jahiliyah, yaitu mereka menyandarkan ajaran-ajaran sesat itu kepada para nabi. Sebagaimana firman Allah, wa ma kafara Sulaiman, yang tadi disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Sulaiman itu tidaklah kafir. Ya, Sulaiman itu tidaklah kafir. Ya, walakinna syayatina kafaru, akan nabi yang kafir itu adalah setan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka lah setan inilah yang mengajarkan kepada manusia itu sihir. Jadi kekafiran itu asalnya ingin disandarkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Sekali lagi, yang namanya kekafiran di sini ingin disandarkan pada Nabi Allah Sulaiman. Maksudnya Nabi Sulaiman itulah yang ajarkan sihir. Dituduh Nabi Sulaiman itu yang ajarkan sihir. Padahal yang ajarkan sihir itu siapa? Setan. Dan juga firman Allah, maka Nabi Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani. Yang namanya kesesatan itu aslinya ingin disandarkan kepada para nabi. Jadi ingin dikatakan di sini, ada yang mengklaim Ibrahim itu Yahudi, ada yang mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Orang-orang Yahudi itu mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu Nasrani. Masing-masing itu mengklaim ini adalah nabinya. Nah, kita lihat di sini sifat, sekali lagi, sifat orang jahiliyah, mereka menyandarkan kesesatan kepada para nabi. Sama seperti zaman saat ini, kalau ada orang-orang soleh, orang-orang yang belajar di majelis ilmu, orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang menampakkan keislaman misalnya dengan memelihara jenggotnya, itu biasanya dituduh sesat. Ya, itu biasanya dituduh sesat. Kalau orang yang tidak pernah ke masjid itu tidak dituduh demikian. Orang yang tidak tahu sholat juga tidak pernah dituduh demikian. Namun kalau orang itu dekat dengan agama, orang yang itu berpenampilan-penampilan islami, selalu dituduh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Ada seorang kiai di Jawa Timur itu ketika ingin menyebutkan tentang ciri-ciri ISIS. Tahu ISIS ya? Ya, tahu ISIS ya? Pernah dengar kan? Nah, ISIS. Ya, ketika dia ingin menyebutkan ciri-ciri ISIS, dia katakan pokoknya semorak jelem yasinan tahlilan itulah ISIS. Masuk logika ataukah tidak? Tidak masuk logika. Ya. Ini tidak masuk logika seperti ini. Ini tuduhan yang ngawur. Ya, ini tuduhan yang ngawur. Maka ada seorang ustaz di Surabaya, di Malang tadi ya, di Malang itu katakan bahwasanya kiai ini ngawur. Ya. Ini tidak masuk logika. Apa ciri-cirinya kok bisa dituduh seperti itu? Ya, apa ciri-cirinya kok bisa disandarkan seperti itu? Sama seperti tadi, kok cuma sekedar punya jenggot, cuma sekedar celananya itu ngatung, ya cuma sekedar ya istrinya mungkin itu memakai penutup wajah, cadar, itu dituduh teroris. Ya, sama juga tidak ilmiah. Ya, kita kalau misalnya dalam membuktikan sesuatu itu kan ada penelitian terlebih dahulu, bisa nyatakan ini A, ini bisa nyatakan ini B, itu ada penelitian terlebih dahulu. Kalau terbukti baru nyatakan demikian. Kalau cuma asal nuduh saja itu jelas-jelas keliru. Tuduhan yang ada seperti itu sama seperti tuduhan orang jahiliyah yang namanya sesat, itu selalu ditujukan kepada para nabi, sama. Ya. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan semacam itu, oh berarti klaim ya tuduhan semacam tadi, maka tidak usah khawatir. Orang-orang jahiliyah yang dulu juga tuduhannya para nabi, kepada para nabi juga seperti itu. Tuduhan mereka kepada para nabi juga seperti itu, sama. Ya, jadi yang sesat-sesat itu biasanya ditujukan kepada para nabi, sama. Jadi kalau muncul lagi saat ini, nah itu berarti paham jahiliyah mulai dibangkitkan kembali atau masih diwariskan turun temurun. Ya, maka nanti orang tua lihat anaknya ya berjenggot, nah dia bilang hati-hati, kamu ini nanti ikut-ikut teroris, ikut-ikut ngebom. Padahal Kalau mau dibuktikan juga, wah Nabi juga seperti itu. Apa Nabi SAW itu dituduh juga seperti tadi? Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali juga tampilannya seperti itu. Apakah dituduh juga semacam itu? Jelas-jelas ya tidak. Ya, namun sekali lagi yang namanya kesesatan, yang namanya ngeri-ngeri tadi, tuduhan keduanya ngeri, itu biasanya ditujukan kepada orang-orang yang soleh, kepada para nabi. Maka kalau dapat tuduhan semacam itu enggak usah khawatir, malah disyukuri alhamdulillah, berarti kita mengikuti jejaknya para nabi. Ya kan? Berarti kita mengikuti jejaknya para nabi. Para nabi juga tuduhannya sama. Bahkan tadi Sulaiman dituduh ngajari sihir, dituduhnya ngajari sihir berarti kafir. Ya, Ibrahim dituduh Yahudi. Ibrahim dituduh juga beragama Nasrani, sama. Maka kalau ada tuduhan-tuduhan semacam itu, nah ini sudah berlaku di masa Nabi terdahulu, ya. Dan ini termasuk sifat-sifat jahiliyah. Nah, begitu pula ini kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau katakan bahwasanya sebagian pengikut mazhab ketika mereka mengalami penyimpangan dalam masalah akidah, mereka menyandarkan atau mengatakan ini dari imam mereka. Padahal Imam Ahmad ya itu adalah Ahlussunnah. Ya, Imam Abu Hanifah juga demikian, Imam Malik juga demikian, Imam Syafi'i juga demikian. Namun ketika ya orang-orang yang jadi pengikut mazhab tadi punya pemahaman keliru dalam masalah akidah, maka mereka katakan bahwasanya ini jadi akidahnya Imam Syafi'i. Ini yang diajarkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan seperti itu. Contoh misalnya, Imam Syafi'i ya tidak pernah mengatakan bahwasanya yang namanya nama dan sifat Allah itu terbatas, atau sifat Allah itu cuma ada 20. Tidak pernah mengajarkan demikian. Ya namun ini adalah jadi ajaran paham Asy'ariyah. Namun ini selalu disandarkan kepada mazhab Syafi'i. Ya, mereka mengambil fikih dari Syafi'i namun akidahnya bukan dari akidahnya Imam Syafi'i. Ya, jadi yang keliru-keliru kadang disandarkan juga kepada imam mazhabnya, padahal tidak demikian. Nah, ini juga termasuk sifat-sifat jahiliyah. Kemudian ini tadi yang ke-17 ya. Jadi yang ke-17 kesimpulannya, kalau ada tuduhan-tuduhan sesat ya, menuduh-menuduh teroris, menuduh-menuduh ya aliran-aliran sesat yang lainnya kepada para nabi, nah itu juga ya termasuk ajaran-ajaran jahiliyah. Termasuk juga kepada orang-orang saleh. Kemudian yang ke-18, intisabuhum ilal anbiya ma'am khalafatihim, yaitu mereka mengaku sebagai pengikut para nabi. Ya, mereka mengaku sebagai pengikut para nabi. Padahal jelas-jelas atau sangat-sangat terang mereka itu menyelisihi para nabi. Ya, sangat-sangat jelas mereka itu menyelisih para nabi. Jadi kata Syekh di sini, tanaqquhum fil ittisab. Orang-orang jahiliyah itu sangat bertolak belakang, kontradiksi dalam masalah penisbatan, yaitu mereka mengakui sebagai pengikut para nabi, atau mereka mengakui sebagai ya umatnya Nabi Muhammad, atau mereka mengikuti bahkan sebagai keturunannya Nabi Muhammad. Ya, ada yang mengakui sebagai umat, ada yang mengakui sebagai keturunan Nabi Muhammad. Namun ya, di sini dikatakan oleh Syekh misalnya, yang tasajjuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarku ittiba'ihim. Ada yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim, Namun kok dia meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim, enggan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dan ajaran Nabi Ibrahim yang utama adalah beliau menjauhi kesyirikan. Sekali lagi, ajaran Nabi Ibrahim yang utama itu adalah beliau meninggalkan kesyirikan. Namun orang-orang musyrik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan orang-orang musyrik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ketika punya suatu ajaran, ya, mereka katakan bahwasanya ini masih dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ini masih dari ajaran Nabi Ibrahim yang mereka katakan bahwasanya ajaran ini kami ambil dari nenek moyang kami, dan nenek moyang kami itu menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Padahal ini kontradiksi, bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang menjadi ajaran pokok Nabi Ibrahim. Yang benar kalau kita ngaku sebagai pengikut seseorang, termasuk menjadi pengikut para nabi, berarti kalau kita jadi pengikutnya berarti harus sesuai, ajarannya itu harus sesuai. Sama seperti seorang yang ngaku cinta nabi. Ya, sekali lagi, sama seperti orang yang ngaku cinta nabi. Kalau mengakui cinta Nabi, aku sangat cinta sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti harus dia sesuaikah ataukah tidak dia dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dikatakan sesuai, barulah bukti tadi, barulah itu sebagai bukti dia benar-benar cinta Nabi. Namun kalau dia mengaku cinta Nabi namun jauh dari ajaran Nabi, tidak mau mengikuti ajaran Nabi atau membuat ajaran-ajaran yang lain yang tidak pernah Nabi SAW dicontohkan, maka itu cuma klaim, cumalah pengakuan, namun tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, ya, kalau ada yang ngaku sebagai pengikut Nabi, namun dia menyelisih apa yang dia lakukan, itu menyelisih apa yang dilakukan oleh Nabi, berarti dia masih menganut paham-paham jahiliyah. Sama juga demikian, kalau ada yang mengaku sebagai pengikut 4 ulama madhab, dia mengaku sebagai pengikut Syafi'i, ya. Namun kalau dalam kesehariannya itu akidah yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i, ibadahnya juga jelas-jelas bertentangan dengan apa yang jadi ajaran dari Imam Syafi'i, maka jelas-jelas itu cumalah sebagai klaim, cuma pengakuan, namun tidaklah benar sama sekali karena jauh dari apa yang dituntunkan oleh imam mereka sendiri, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian yang berikutnya, masail yang ke-19, yaitu aibus salihin bi fi'li ba'di muntasibina ilaihim. Orang-orang soleh itu dianggap jelek dikarenakan kerjaan para pengikutnya, dikarenakan kelakuan sebagian kelakuan para pengikutnya. Yang dimaksudkan di sini adalah jika ada misalnya pengikut Islam, maksudnya orang-orang muslim, banyak yang korupsi. Ya, misalnya ya, di sini orang muslim itu banyak yang korupsi. Maka yang disalahkan, berarti Islam itu jelek. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada pengikut Islam, pengikutnya itu yang berbuat jelek, maka ajarannya atau agamanya itulah yang dianggap jelek. Ya, maka agamanya lah itu yang dianggap jelek. Kalau masih punya pemahaman demikian, berarti ya masih menganut paham jahiliyah. Di sini dikatakan oleh Syekh, qaduhum fi ba'di salihin bi fi'li ba'di muntasibina ilaihim ka qadhil yahud fi Isa wa qadhil yahud wa nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. yaitu orang-orang jahiliyah punya kebiasaan mereka itu menjelekkan sebagian orang-orang soleh karena kelakuan sebagian kelakuan dari para pengikutnya. Seperti misalnya orang Yahudi, ya, itu menjelek-jelekkan Nabi Isa alaihissalam dikarenakan pengikutnya. Atau orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjelekkan Nabi Muhammad juga disebabkan karena pengikutnya. Maka di sini perlu dipahami bahwasannya tidak ada kaitan. Kalau pengikut misalnya pengikut umat Islam ini itu melakukan maksiat, melakukan dosa, ya, bukan berarti ajaran Islamnya, agama Islamnya itu yang jelek. Bukan berarti Nabi Muhammad itu dianggap jelek. Apa yang dilakukan oleh individu, apa yang dilakukan oleh perorangan, ya, apa yang dilakukan oleh individu, apa yang dilakukan oleh perorangan itu tidak mencerminkan, ya, Nabi Muhammad juga tidak mencerminkan, ya, agama Islam itu sendiri. Sepertinya pada ngantuk ini. Lanjut. Lanjut. Yang ngantuk gua wudu. Kalau spesinya aja saya suaranya keras keras ini. Setannya yang ini apa? Ini masih paham jadi ya berarti. Paham jadi ya itu ngantuk ketika kerja. Nah, kita lihat. Nah, jadi kita kembali. Tadi bahasanya adalah, ya, kalau di antara umat Islam itu ada yang tingkah lakunya itu jelek. Tadi contohnya apa? Korupsi. Maka ini bukan berarti Nabi Muhammad itu jelek, bukan berarti agama Islam itu jelek. Jadi tidak boleh dikatakan bahwasanya wah Islam ini agama yang mengajarkan korupsi. Islam ini atau Nabi Muhammad itu mengajarkan korupsi. Tidak boleh mengatakan demikian. Kalau masih menyatakan seperti itu, berarti masih menganut paham jahiliyah. Sekali lagi, masih menganut paham jahiliyah. Karena sekali lagi, apa yang dilakukan oleh individu, apa yang dilakukan oleh perorangan, apa yang dilakukan oleh umat, itu tidak mencerminkan pada nabinya ataupun pada agamanya. Berarti yang mesti kita lihat di sini, ya, atau yang berarti mesti kita nyatakan bahwasanya individu kalau berbuat salah, ya, itu dia tanggung sendiri, tidak ditanggung oleh nabinya. Kalau ada perorangan yang berbuat salah, ya sudah itu kesalahan individu, ya, bukan kesalahan dari agamanya. Ya, tidak boleh kita menyatakan seperti itu, ya. Dan ini yang terjadi dulu, ya, pada kita lihat pada masa-masa, ya, kemarin kalau kita lihat pada masa-masa kampanye, Islam itu dijatuhkan. Kenapa? Ya, karena banyak yang korupsi itu adalah, ya, orang-orang Islam. Banyak korupsi itu adalah orang-orang Islam. Jawabannya gampang. Kalau ini seandainya orang-orang non-Muslim yang banyak di sini, maka yang banyak yang korupsi juga sama adalah orang-orang non-Muslim. Ya, coba bandingkan di Papua sana. Siapa lebih banyak korupsi? Orang Muslimnya itu sedikit. Non-Muslimnya itu kan banyak. Maka di sana yang lebih banyak korupsi itu non-Muslim, bukanlah orang Islam. Sedikit orang Islam. Yang banyak itu adalah non-Muslimnya. Ya, jadi tidak bisa kita menyatakan seperti itu tidaklah ilmiah dalam menyimpulkan sesuatu. Ya, jadi seperti itu berarti masih mengandung paham-paham jahiliyah. Kemudian yang terakhir, ya, masail yang ke-20. Yang ke-20 disebutkan bahwasanya mereka meyakini yang namanya sihir, yang namanya ramalan-ramalan itu adalah bentuk karomah para wali. Ya, jadi kalau orang itu bisa punya sihir, orang itu bisa punya ramalan untuk masa akan datang, berarti, ya, orang ini punya karomah. Dan disebut karomah dari para wali. ya. Nah, sekarang perlu dicatat atau dipahami dulu apa itu wali. Wali secara bahasa kata Imam Syaukani itu artinya al-qurbu, dekat. Wali secara bahasa itu artinya al-qurbu, dekat. Sedangkan kalau kita membahas wali Allah, siapakah yang dimaksudkan dengan wali Allah? Wali Allah itu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu yang namanya wali Allah, la khawfun alaihim, mereka tidak pernah punya rasa khawatir, yaitu terhadap apa yang nanti mereka hadapi nanti di kehidupan akhirat. Walahum yahzanun, dan juga tidak pernah bersedih hati terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia, karena yang mereka tinggalkan adalah amalan soleh. Sifat mereka di sini disebutkan dalam ayat yang selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang beriman dan bertakwa. Maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh As-Sa'di dan ulama yang lainnya, mereka mengatakan setiap orang yang beriman dan bertakwa, kana lillahi waliyan, itulah orang yang disebut wali Allah. Jadi apa pengertian wali Allah? Pengertiannya adalah orang yang beriman dan bertakwa. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wali. Maka yang namanya wali itu bukan berarti punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Bisa terbang, bisa menghilang, lagi dikejar-kejar, habis nyolong misalnya, langsung hilang. Ya. Namun apa? Sholat gak pernah, puasa gak pernah, sedekah gak pernah, amalan-amalan kebaikan tidak punya. Para ulama dahulu di masa silam, ketika mereka mau tahu siapakah wali Allah, ya, maka mereka lihat orang tersebut itu sholat ataukah tidak. Kalau dia bisa terbang, ya, bisa jalan di atas air, ya, bisa jalan di atas air, cuma dilihat saja orang itu sholat atau tidak. Kalau dia tidak sholat, berarti itu bukan wali Allah, tapi itu wali setan. Ya, gampang lihatnya. Kalau dia misalnya potong-potong dirinya dengan pedang misalnya, ya, ini ya anti ini tadi, ya, anti pedang, anti gores, ya. Nggak mempan ini ketika dipotong-potong. Namun dilihat juga kelakuannya tiap hari, apakah sholat atau tidak. Oh, ternyata tidak sholat, berarti itu bukan wali Allah, namun wali setan. Dia dapat ilmu tadi berarti dari setan, bukan dari Allah. Di sedikit tempat seperti itu, ada yang punya ritual, ya, untuk motong-motong badan. Tapi setelah melakukan, ya, persemedian dulu di suatu sungai, ya, baru setelah itu pakai baju putih, ya, lalu siapkan pedangnya, itu pedangnya dalam keadaan tajam, ya, dia seperti orang yang kerasukan, ya, seperti orang yang jatilan itu, ya, kerasukan, baru setelah itu dia potong-potong badannya. Ternyata nggak mempan setelah tadi melewati acara-acara, ya, persemedian seperti itu dan seterusnya. Intinya dia itu lagi kerasukan jin. Ya, dia itu lagi kerasukan jin. Ya, keseharian mereka itu bukan orang-orang yang sholat. Keseharian mereka itu bukan orang-orang yang puasa. Namun, ya, mereka dapat kesaktian dari jin sehingga enggak mempan tadi ketika dibacok dan seterusnya. Nah, kita lihat. Kalau punya keyakinan bahwasanya perbuatan sihir tadi atau punya ramalan tadi itu sebagai karomah wali, berarti itu masih menganggap, ya, seperti orang-orang jahiliyah punya anggapan. Sekarang apa itu karomah? Jadi ada dua macam, ada mukjizat, ada karomah. Kalau mukjizat itu adalah kejadian-kejadian luar biasa untuk para nabi. Kalau karomah, kejadian-kejadian luar biasa untuk selain nabi yang ditentukan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah. Jadi bedanya cuma kalau mukjizat untuk para nabi, kalau karomah untuk selain nabi. Dan karoma yang paling utama, sebagaimana kata Syuhul Islam Ibnu Taimiyah, karoma yang paling utama bagi seorang muslim adalah dia bisa istiqomah dalam beragama. Ya, sekali lagi, ya, karoma yang luar biasa bagi orang-orang beriman atau bagi seorang muslim itu adalah ketika dia bisa istiqomah dalam agama. Dia bisa terus beribadah, dia bisa terus menjalankan syariat-syariat Islam, dia bisa terus menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang paling punya karamah yang luar biasa. Karena bentuk-bentuk karamah yang lainnya, bentuk-bentuk karamah yang lainnya, misalnya ada diberikan kepada seorang ulama, dia bisa berjalan di atas air misalnya, atau dia diselamatkan dari suatu musibah yang besar. Hah? Misalnya ada kejadian yang luar biasa yang dia miliki seperti itu. Ini orang yang punya ilmu sihir juga masih bisa melakukannya. Namun kalau orang bisa istiqomah dalam agama, itu cuma berlaku untuk orang beriman. Ya, ini cuma berlaku untuk orang beriman. Kadang yang tadi wali-wali Allah yang punya kejadian-kejadian luar biasa seperti tadi, bisa terbang misalnya, atau bisa berjalan di atas air misalnya, ada yang seperti itu. Ya, ini juga diberikan pada orang-orang yang punya ilmu sihir. Dan orang beriman yang diberikan tadi ini untuk menguatkan imannya. Mungkin imannya itu lemah. Ya, diberikan kejadian-kejadian seperti itu. Nah, intinya di sini kita kembali, yang dimaksudkan dengan paham jahiliyah di sini adalah orang-orang jahiliyah itu punya keyakinan kalau punya ilmu sihir. Yang biasa kita lihat di sinetron-sinetron yang ada di TV itu, ya, pakai ilmu-ilmu hitam. Ya. Ada yang satu keluarkan jurusnya, kemudian keluar kayak tenaga dalam gitu, keluar seperti itu. Punya ilmu-ilmu sihir seperti ini, itu dianggap karomah wali. Pernah ya lihat sinetron-sinetron seperti itu ya. Nah, itu kan dianggap, orang-orang awam itu menganggap itu punya karomah yang luar-luar biasa, yang sangat luar biasa. Nah, ini masih menganut paham jahiliyah. Karena sandarnya karomah wali itu ada bagaimana? Sandarnya apakah benar itu wali Allah ataukah bukan? Kalau itu adalah wali Allah, maka benar itu adalah karomah yang luar biasa yang Allah berikan untuknya. Namun kalau itu bukan wali Allah, itu bukan karomah, namun itu adalah suatu musibah. Ya, itu bukan karomah, namun itu adalah suatu musibah. Karena kalau itu bukan karomah dari Allah, ya, itu adalah pertolongan dari jin. Itu adalah pertolongan dari setan. Ya. Kalau itu bukan karomah dari Allah, ya, maka jangan tertipu dengan ilmu-ilmu hitam yang ada, jurus-jurus yang ada, ya. Seperti yang dipertontonkan di TV-TV, dan itu termasuk pengajaran yang tidak benar. Jadi jangan ditonton, jangan anak-anak itu diberi tontonan seperti itu. Ya, jurus-jurus hitam seperti itu, ada orang yang berkelahi tukaran, kemudian keluarkan jurus masing-masing, artinya itu keluarkan sihir masing-masing. Ya, ilmu-ilmu seperti itu sihir semuanya. Itu dipertontonkan itu sihir. Sihir dilawan dengan sihir. Dan itu bukan karomah dari para wali. Walaupun ini semua tontonan, tapi sudah mengajarkan ilmu yang jelek kepada anak-anak atau kepada keluarga kita, sehingga mesti sangat-sangat untuk dijauhi. Nah, ini demikian yang kita bahas untuk sesi yang pertama masa ilmu tahiliyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela yang tergolong sifat-sifat jahiliyah.